بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Kaum muslimin muslimat, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatannya kita masih bisa bersama-sama untuk mengkaji dan memahami dari bimbingan-bimbingan yang datang dari agama kita. Karena sesungguhnya Islam itu sebuah kenikmatan yang akan semakin seorang mengetahui kenikmatan itu setelah dia mengilmuinya. Karena banyak orang Islam yang kadang justru karena sebab tidak mengilmui Islam, terkesan Islam ini merupakan agama yang sulit, berat baginya. Bahkan terkesan Islam itu mengungkung pikirannya, keinginannya, seolah-olah Islam itu serba sulit ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan Islam ini, dengan bimbingannya ini adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian itu kesulitan. Sehingga para pendengar sekalian, tidak ada di dalam Islam ini sesuatu yang sebenarnya membuat orang itu sulit. Justru dengan Islam seorang akan dituntun, dibimbing untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia wal akhirah. Para pendengar sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, walaupun sedikit agak terlambat begitu ya penyiar, iya, ya, tidak mengapa lah ya insya Allah. Satu dan lain hal. Oh ya, itu sesuatu yang tadi sempat menghalangi ya. Tapi alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita bersama-sama mengkaji tentang nasihat untuk para wanita. Para pendengar sekalian, pembahasan yang lalu adalah masih berbicara tentang penyakit lisan. Penyakit lisan yang kita bahas terakhir adalah melaknat. Sudah kita bahas apa itu pengertian melaknat. Dan barakallahu fikum, sudah kita terangkan pula bahwasanya melaknat itu termasuk dosa besar. Sifat suka melaknat ini bukanlah sifat orang mukmin, bukan orang yang jujur. Dan melaknat ini pula barakallahu fikum bukan sifat orang-orang yang siddiqin ya. Dan orang itu bukan termasuk pemberi syafaat kiamat, waliyadu billah. Dan terakhir sudah kita bahas bahwa kalimat laknat itu ketika diucapkan oleh seorang, dan kalimat itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada pada orang yang kita laknat, maka kemarin disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalimat laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan kalimat laknat itu sendiri. Maka hendaklah diri-diri kita berhati-hati, jangan bermudah-mudah mengucapkan kalimat laknat Allah untukmu, atau mungkin untuk binatang ataupun selainnya. Sebab ini kalau tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, justru laknat itu kembali kepada orang yang mengatakannya. Kalimat laknat ini juga kemarin disebutkan di antara sebab-sebab banyak di antara wanita masuk neraka diakibatkan apa itu? Kasratul la'ni, memiliki sifat banyak bermudah-mudah dalam mengucapkan kalimat laknat. Sudah kita sebutkan kemarin ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang wanita Ansor naik unta ya. Namun untanya itu terasa capek sehingga jalannya pelan ya. Terus oleh Rasulullah SAW terdengar kalimat laknat atas unta yang dikendarainya. Maka Rasulullah menyatakan, "Khudu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Ambil barang-barang yang ada di atas kendaraan itu, tinggalkan unta itu sebab unta itu unta yang terlaknat. Iya, hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan seorang harus berhati-hati. Melaknat itu bukan hanya ditujukan kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, sampai kendaraan pun jangan sampai didoakan laknat. Iya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga disebutkan dalam hadis yang lain. Sama hadis Muslim. Ketika ada seorang budak naik di atas unta. Sebagian kaum melihat orang tersebut. Kemudian mengucapkan doa. Allahumma la'anha. Ya Allah, laknatlah unta ini. Maka Rasulullah menyatakan kepada wanita yang masih muda ini, ya, wanita yang masih muda ini, jariyatun, jariyah itu disebutkan oleh para ulama adalah imra'atun syabah, wanita yang masih muda. Ya, wanita yang masih muda ini langsung mengucapkan kalimat Allahumma al-anha, ya Allah, laknatlah unta ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusahibna naqatun alaiha laknah. Jangan disertakan bersama kami unta yang sudah dilaknat. Rawahu Muslim. Ya. Demikianlah para pendengar sekalian, seorang kadang entah itu wanita ataupun kadang lelaki juga kayak gitu ya. Karena ini penyakit lisan, yang punya lisan bukan perempuan saja ya. Kita laki-laki juga punya lisan yang kadang bahasa orang Jawa itu keprosot ya. Bermudah-mudah melepaskan suara dengan doa-doa yang laknat tadi. Nah, karena itulah terkhusus bagi para ibu-ibu, para wanita muslimah yang ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak wanita-wanita itu masuk neraka karena sebab penyakit ini. Para pendengar sekalian, terakhir kita sebutkan tentang melaknat itu dibolehkan pada beberapa perkara ya. Yang kemarin disebutkan adalah boleh melaknat kepada para pelaku maksiat dari kaum muslimin, tapi tanpa ta'yin. Apa itu ta'yin? Tanpa menyebutkan per orangnya. Artinya apa? Secara umum. Secara umum maksudnya bagi para pelaku-pelaku kemaksiatan tadi, tanpa menyebutkan orangnya. Ya, maksudnya misalkan ada orang namanya Abdullah sedang melakukan suatu kemaksiatan, ya. Maka di sana ada beberapa kemaksiatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah melaknatnya. Nah, ketika kita menyebutkan kalimat laknat itu, maksudnya secara umum, bukan kepada per orangnya. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, dan terakhir tidak disebutkan beberapa kelompok jenis orang yang disebutkan laknat atas mereka tapi tanpa per orangnya. Dengan dalil kemarin surat Hud ayat 18 ya. Ala laknatullahi ala dzalimin. Ketahuilah laknat Allah itu atas orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berzalim seperti orang kafir, orang munafik, ya. Ketika dihadapkan kepada Allah, ya, orang mukmin yang membawa perbuatan-perbuatan dosa, Allah tutup dosa-dosanya, karena dia juga dulu menutup dosanya, istighfar, menutup aibnya kepada orang lain. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan al ashadu haula'i alladziina kadzdzabu 'ala rabbihim, karena mereka itu telah mendustakan rob mereka. Ala laknatullah 'ala dzalimin. Ya, sehingga kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati, di sini Allah menyebutkan laknat secara umum kepada siapa? Orang kafir dan orang munafik. Kemudian kemarin juga disebutkan ada beberapa golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama kemarin apa? Pemakan riba. Orang yang makan riba. Orang yang memakan riba. Disebutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang makan hasil riba dan orang yang apa? Diberi makan dari hasil riba. Ya. Dan orang yang mereka itu barakallahu fikum sebagai pencatat transaksinya dan dua orang atau seorang yang jadi saksinya. Ini hadis yang perlu kita cermati kaum muslimin. Bahwa perbuatan itu perbuatan yang jauh dari rahmat Allah. Karena orang yang makan riba itu akan jauh dari rahmat Allah. Yang kedua kemarin apa? Orang yang merubah batas tanah tadi. Orang yang merubah batas tanah ya. La'anallah man ghayyara manarul ardi. Masih dalam hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ya, batas tanah orang diambil dengan secara zalim. Artinya zalim bukan dibeli, bukan disewa, ya. Tapi apa? Diambil dengan dirampas. Ini akan menjadi sebab orang tersebut kata Nabi tuwiqa sab'a aradina yaumil qiyamah, dikalungkan. Dikalungkan orang yang merampas walaupun sejengkal. Sejengkal, ukuran yang pendek, bukan satu ubin, satu meter. Sejengkal, kata beliau, tuwi qosad u'aradin. Akan dikalungkan 7 laps bumi pada hari mati. Kemudian yang keberapa kemarin? 1, 2. Ketiga, satu. Ya, baru ketiga ya. Jadi, ya. Yang ketiga, orang yang mencuri. Walaupun sebutir telur. Nah, hadis riwayat Muslim nomor 1978. Ada yang mengartikan bayboh itu bukan telur. Bayboh ada yang mengartikan topi perang. Nah, topi yang biasa dipakai orang yang berperang. Yaitu biasanya untuk menjaga dari panah, tombak, pedang. Itu kalau dinilai harganya 1/4 dinar. Dan ini menunjukkan bahwasanya itu perbuatan yang sangat tercela. Dan Rasul menyebutkan la'anallah. Kemudian yang keberapa di antara orang yang dilaknat kemarin? Sekarang tinggal apa ya? Baru nomor 3 aja. Sekarang yang keempat. Sekarang keempat ya. Sekarang yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang wanita-wanita mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwasanya suatu saat, yaitu dari jalan Asma, bahwasanya salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita ini melaporkan musibah yang menimpa putrinya. Kenapa itu? Dia terkena sebuah penyakit yang menjadikan sebab rambutnya itu rontok. Iya, rambutnya rontok. Lalu dia ingin menikahkan dengan seorang lelaki ya. Karena rambutnya rontok mungkin kalau dilihat kurang apa? Kurang pede dan cantik gitu ya. Kurang cantik atau kurang menarik gitu ya bagi calon suaminya. Coba ya, siapa yang tidak ingin putrinya kelihatan apa? Cantik, apalagi mau dilamar orang ya. Nanti kalau enggak kelihatan cantik yang lamar enggak jadi dong ya. Maka dia bertanya kepada Nabi, afa aslu fihi, afa aslu fihi, apa saya boleh nyambung, menyambung dengan rambut lain? Kata beliau, faqala la'anallah alwasilah walmausulah. Mutafaq alaih. Dalam lafaz yang lain, alwasilata walmustausolata. Ya. Ini Allah melaknat, kata beliau. Siapa? Wanita yang menyambung dan yang disambung. Dalam lafaz yang lain, wanita yang menyambung dan minta disambung rambutnya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, dari Asma radhiyallahu anha. Ini salah satu contoh wanita-wanita yang mereka mendapatkan laknat dari sisi Allah. Kita mohon agar diri-diri kita terjaga dari, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sebab dalam hadis Humaid bin Abdurrahman, ketika itu dikisahkan Muawiyah sedang berkunjung ke kota Madinah. Ketika itu beliau sebagai Amirul Mukminin melakukan ibadah haji. Lalu beliau naik mimbar. Dan menasehati pada penduduk Madinah. Di antara nasihat beliau adalah, sami'tun nabiyya yanha an misli hadhihi. Aku mendengar bahwa dulu Nabi SAW melarang hal seperti ini. Ya, ini karena melihat ada sebagian wanita yang menyambung rambutnya. Lalu beliau mengatakan, innama halakat banu Israila hina ittakhodaha nisa'uhum. Sesungguhnya Bani Israel, ya, umat-umat terdahulu itu binasa di saat mereka menjadikan hal ini. Wanita-wanitanya itu melakukan hal seperti ini. Muttafaqun alaih. Semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita orang yang bisa selamat dari laknatnya Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sebab itulah kita menghindar dari segala hal tadi. Kaum muslimin muslimat yang kami hormati dan kami cintai, ini diantara golongan ya, saya kira masih banyak hal-hal yang perlu disebutkan. Diantara yang lain ya, orang yang nyembelih binatang untuk selain Allah. Sudah berapa itu? Yang kelima. Kelima ya. Orang yang nyembelih binatang tapi untuk mengagungkan selain Allah, seperti mengagungkan penghuni kubur, arwah-arwah para leluhur, ya, ini termasuk perbuatan dilaknat. Sebagaimana hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1978, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih binatang untuk selain Allah, untuk diserahkan, mengagungkan kepada selain Allah. Para pendengar sekalian, maka ketika menyembelih binatang yang diserahkan untuk para arwah, orang mati, mengagungkan leluhur, ini termasuk hal yang akan mendatangkan laknatnya Allah. Rahmatnya Allah akan dijauhkan dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Jadi jangan sampai seorang muslim ingin mendapatkan rezeki yang gampang, mudah, kepenak begitu, justru malah menyerahkan sembelihan kepada jin, arwah begitu ya. Biar usahanya apa? Lancar. Lancar. Biar ikannya apa namanya? Cepat gedenya. Cepat gede atau mudah dicari bagi para nelayan gitu ya. Atau bagi para petani biar panennya tidak gagal panen ya. Nah, ini kadang orang justru mengagungkan kepada selain Allah. Itu perbuatan terlaknat. Ya, bagaimana anda wong yang ngasih rezeki Allah kok masa yang dimuliakan selain Allah. Allah murka kepada tindakan perbuatan kita. Wong Allah yang ngasih rezeki dari langit dan bumi, giliran yang boleh binatang diserahkan kepada selain. Kemudian yang terakhir barangkali atau yang keenam, di sini disebutkan orang yang secara umum mendapatkan laknat Allah, orang yang ahdasa fiha hadasan aw awa muhtisa, orang yang membuat hal yang baru dalam Islam, atau melindungi orang yang membuat hal yang baru dalam Islam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa saja yang mengada-ada dalam urusan ibadah, agama kepada Allah, atau dia melindungi orang yang mengada-ada hal dalam Islam, dalam ibadah kepada Allah, maka fa'alaihi la'natullah. Maka baginya itu apa? Laknatnya Allah. Dan para malaikat bahkan dilaknat oleh Allah, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ya, orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah sebab menjauhkan orang dari rahmatnya Allah. Seharusnya kalau ingin dapat rahmat Allah, yang ikuti Quran, ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan dia membuat cara yang baru, bikin model baru dalam Islam, nah ini orang akan terjauhkan dari rahmat Allah. Sehingga orang yang menjauhkan dari rahmat Allah akan mendapatkan rahmat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Maka kita harus berhati-hati kaum muslimin dari perkara yang diada-ada yang bukan dari Islam. Ingin ibadah kepada Allah tapi bukan mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, orang yang disebutkan oleh Nabi, orang yang dilaknat oleh Allah, orang Yahudi yang mereka menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-Yahuda ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Ya. Di antara hal yang mendatangkan laknat kepada bangsa Yahudi, ini kaum muslimin, menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka dijadikan sebagai apa? Masjid. Ya. Sehingga kadang orang sholat di kuburan bisa nangis. Tapi kalau sholat di masjid, malah main-main ya. Lebih khusyuk di mana? Di kuburan. Padahal sholat di kuburan ya. tidak boleh, maksudnya sholat sunnah, sholat wajib, selain sholat jenazah tentunya ya. Maka harus hati-hati, mengagungkan kuburan itu bukan seperti itu. Kalau masuk kuburan, baca doa, ucapkan salam gitu ya. Itu namanya memuliakan kuburan. Adapun kalau malah menjatuhkan kita kepada hal yang sifatnya tadi kesyirikan ya, maka ini hendaklah seorang berhati-hati. Sehingga Allah melaknat Yahudi karena membangun atau menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, itu beberapa poin. Ini masih banyak, tapi saya cukupkan sampai di situ tentang golongan orang-orang yang dilaknat secara apa? Pelaku maksiat secara umum. Ya, artinya secara umum para pelakunya, tidak menyebutkan per orang. Ya. Sehingga kalau sudah sebutkan secara urut tadi, selesai sudah pembahasan tentang melaknat. Wah, ada yang ketinggalan ini. Boleh melaknat orang kafir tanpa takyin. Mayit orang kafir secara tidak takyin. Sebagaimana dalilnya untuk menjelaskan kepada manusia tentang kejelekan orang kafir tadi. Atau untuk kemaslahatan agama. Adapun kalau tidak ada di sana maslahat syar'iyah, maka Rasulullah menyatakan la tasubul amwat fa innahum qad ahdhu ila ma qaddam. Rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Jangan kalian mencela para mayit-mayit karena mereka sudah lewat, sudah mendahului kalian, sudah melakukan apa yang mereka kerjakan, ya. Sehingga setelah disebutkan poin-poinnya, siapa golongan orang yang disebutkan oleh Nabi, oleh Allah tentang golongan yang dilaknat secara umum, maka selesai sudah berarti pembahasan tentang laknat penyakit lisan, yaitu melaknat. Sekarang masuk poin berikutnya. Masih ada waktu? Masih ya. Sedikit lagi ya. Iya. Yaitu poin berikutnya adalah asyakwa. Syakwa itu maknanya mengeluh. Mengeluh ya. Mengeluh. Mengeluh. Ya. Apa itu mengeluh? Yang dimaukan dengan mengeluh, yang itu termasuk jenis penyakit lisan, apabila kasurat banyak mengeluh, atau apabila tertimpa suatu musibah, dia marah sambil mengeluh. Jadi mengeluh yang diiringi dengan apa? Jengkel. Rasa jengkel, dengkel ya, dengan apa yang menimpa dari musibah itu. Adapun apabila di sana mengeluh yang tidak demikian, maka yang demikian itu boleh. Maka hal yang demikian itu boleh. Sehingga di sana ada hal yang mengeluh, tapi hukumnya masih boleh. Yang pertama, mengeluh. Jadi penyakit ini harus dicermati ya, mana yang tidak boleh, mana yang tidak, mana yang boleh. Tadi disebutkan bahwa mengeluh yang termasuk jenis penyakit lisan kita adalah tadi banyak mengeluh, atau ketika ditimpa musibah dia jengkel dengan diiringi apa tadi, berkeluh kesah. Karena memang sifatnya orang gampang berkeluh kesah apa ya, tabiatnya orang kayak gitu apa ya. Iya, begitu. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Halu'a. Apa itu halu'a? Berkeluh kesah. Kesah. Tapi kan dikecualikan illal musallun. Kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim daimun. Orang yang salatnya langgeng. Iya. Sehingga di sini kita perlu bahas mana mengeluh yang tidak boleh, karena itu memang tabiatnya kita, gampang-gampang mudah ya menjaga lisan. tadinya tidak mengeluh, tapi tiba-tiba apa? Ya, ada faktor yang kadang tiba-tiba mengeluh. Maka mengeluh yang tidak bolehkan tadi, kalau banyak mengeluh, atau apabila ditimpa suatu musibah, dia marah, jengkel dengan diiringi mengeluh. Adapun selain itu, maka itu diperbolehkan. Artinya, sebagai contoh, yang pertama, disebutkan dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Anha qalat, bahwa beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa roksah, apa artinya? Aduhai kepalaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa roksah, bahkan aku aduhai kepalaku. Artinya apa? Orang lagi kepalanya pening gitu. Migrain kan ya, migrain ya. Sekarang lagi tenas. Migrain atau apa ya? Aduh, kepalaku pening gitu ya. Bahkan Rasul menyatakan, bahkan kepalaku aduhai. Artinya apa? Mengeluh juga. Artinya mengucapkan kalimat-kalimat yang dirasakan sakit. Aduh, sakit gitu ya. Boleh apa tidak? Kalau boleh. Mengeluh dalam kondisi demikian tanpa diiringi berkeluh kesah, jengkel, marah, maka ini perkara yang masih diperbolehkan. Misalkan ada orang disuntik, aduh sakit, nah, gimana itu, boleh enggak? Diperbolehkan. Nah, iya, iya. Dia cuma mengungkapkan sakit, aduh sakit ya. Itu hal yang masih wajar saja dan diperbolehkan. Tidak nanti dipahami, kalau ada orang ketusuk duri atau apa, tidak boleh ngomong, aduh sakit. Nah, nanti salah paham ya. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika di saat menjelang sakaratul maut ya, dia ditimpa dengan sebuah sakit yang luar biasa dan beliau mengatakan wa ra'sah, aduhai kepalaku ya. Yang kedua, boleh mengeluh tajusu saqwa, mengeluh inda tadzallum, mengeluh di saat terzalimi, mengeluh di saat apa? Terzalimi. Terzalimi maksudnya orang itu ditimpa dengan kejelekan dari orang lain. Ya, dari orang yang mendoliminya. Sehingga dia, barakallahu fikum, boleh mengungkapkan apa yang menjadi perkara yang menimpa pada dirinya dari kezaliman yang menimpa dirinya. Ya. Kamu sini para pendengar sekalian, rupanya kita baru menyebutkan judul dan sedikit pembahasan. Ya, saya khawatir nggak terlalu panjang nanti malah apa tidak pas dengan waktu yang sudah kita batasi barangkali ya. Ya mungkin begitu saja. Ya gitu aja ya. Ya sedikit tapi terus lebih baik lah ya, insya Allah. Istimror. Istimror. Al barokah mal istimror kata ulama. Semoga Allah Ta'ala memahamkan apa yang kita baca dan memberkahi waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.